بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Dan sebagaimana biasa kita akan membaca beberapa ta'liqat, catatan dan penjelasan sekaligus pendalilan yang dibawakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, walau fatal masbuq rak'atan, seandainya seorang yang masbuq, yang datang terlambat, ya, datang terlambat di dalam sholat berjamaah, dia datang terlambat. Fatal masbuqo rokatan, seandainya seorang masbuq terlewat dua rokaat, artinya dia masuk di rokaat yang ketiga. Kalau sholat zuhur misalnya, dia baru masuk mengikuti sholat berjamaah di rokaat yang ketiga, artinya terlewat dua rakaat. Walau fatal masbuqa rakaatan fatadarakahuma ba'da salam, maka hendaknya masbuq tersebut mengganti, ya, atau menyusul dua rakaat yang belum dia kerjakan setelah salamnya imam. Ya, ini tentunya dimaklumi bersama, seseorang sholat berjamaah, imam sudah menyelesaikan dua rakaat, dia baru masuk di rakaat yang ketiga. Ketika imam salam, tentunya secara otomatis masbuq tersebut berdiri untuk menambahkan dua rakaat. Karena isya 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat misalnya. Ya, atau dalam kasus salat maghrib menambahkan 1 rakaat. Nah, ini ada poin yang mungkin baru pertama kali kita dengar. Nudibat as-suratu fihima sirran. Maka dalam kondisi seperti ini, di mana seseorang masuk ke dalam salat berjamaah di rokaat yang ketiga, artinya dia terlewat dua rokaat yang pertama, setelah salamnya imam dia bangkit untuk menyempurnakan sholatnya. Kalau di sholat zuhur dan asar dan isya, kekurangannya dua rokaat. Kalau di sholat maghrib, kekurangannya 1 rokaat. Taruhlah ini kasus di sholat apa, misalnya sholat isya. Maka ketika imam salam, makmum pun berdiri menambahkan 2 rakaat. Dan di dalam 2 rakaat yang dia kerjakan tersebut, ya, nudibat as-suratu fihima sirron, dianjurkan baginya, dianggap baik atasnya membaca surah, ya, membaca surah dengan suara yang lirih. Tentunya hukum asalnya rakaat ketiga, rakaat keempat hanya Al-Fatihah saja. Sebagaimana sudah kita bahas dan kita bacakan dalilnya. Rakaat pertama dalam sholat isya, fatihah dan surah. Begitupun rakaat yang kedua. Dan ini pun berlaku di sholat-sholat yang lain seperti zuhur, asar, maghrib. Itu baca al-fatihah dan surat itu hanya ada di rakaat yang pertama dan di rakaat yang kedua. Ya, rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Tetapi di dalam kasus seseorang terlambat memasuki sholat berjamaah, lalu dia baru masuk di rakaat yang ketiga, imam salam, dia bangkit untuk menyempurnakan dua rakaat, kata Ibnu Naqib, nudibat as-surah fihima sirran. Dianjurkan untuknya membaca surah. Artinya bukan hanya al-fatihah yang dia baca, tetapi hendaknya dia pun membaca surah yang mudah baginya dengan cara sir. Apa itu sir? Lawan dari jahar. Kalau jahar keras, sir dengan suara yang lirih. Ketika mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, kai la takhlu salatuhu anis surati bila uzrin. Agar salat yang dia kerjakan tersebut tidak kosong dari surah tanpa adanya uzur. Ya, agar salat yang dia kerjakan tidak kosong. Ya, tidak kosong dari surah. Ya, apalagi dia meninggalkannya tanpa uzur. Wa yaqra'uha sirran. Dan di rakaat yang ketiga dan keempat itu dianjurkan dia membaca surat dengan cara membaca sirron. Walau kanatis sholatu jahriyah. Bahkan walaupun seandainya sholat yang dia kerjakan jahriyah. Misalnya maghrib dan isya. Lianna mahallal jahri awwalas sholah. Karena waktu di mana kita menjaharkan bacaan itu adalah di awal sholat. Sedangkan dia berada di rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Was sunnatu fi akhiriha al-israr. Dan di antara perkara yang sunnah, kalau di rakaat yang terakhir, ya, 3 dan 4 kalau dalam isya, atau rakaat ketiga dalam maghrib, itu adalah al-israr. Ya, membaca dengan suara yang pelan. Jelas poinnya, ma'asirul muslimin, ya. Walau fatal masbuq raka'atan. Kalau seorang yang masbuk, ya, terlewat dua rakaat. Fatadarakahuma ba'da salam. Maka orang yang masbuk tersebut mengganti dua rakaat yang belum dia kerjakan setelah salamnya imam. Nudibat as-suratu fihima sirran. Maka dianjurkan atasnya membaca surah di rakaat ketiga dan keempat. Apa hikmahnya? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kaila takhlu salatuhu anis surah bila uzrin. Agar jangan sampai salatnya itu kosong dari surah yang dia tinggalkan tanpa uzur. Artinya ya, dia punya kesempatan untuk membacanya, maka silakan dibaca, ya. Lalu dikatakan di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yajharul imamu wal munfaridu fis subhi wal jumu'ah wal idain wal istisqa wa khusuful qamar wal awwalain minal maghrib wal isya wa yusirru fil baqi. Ya, Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, baik imam ataupun munfarid menjaharkan bacaan. Baik imam ataupun al-munfarid. Apa itu al-munfarid? Orang yang sholat sendiri. Ya, jadi baik imam ataupun al-munfarid, orang yang sholat sendiri, disunnahkan atas mereka menjaharkan bacaan. Baik ketika sholat subuh, jelas itu jahar. Ataupun ketika sholat Jumat bagi imam, dia menjaharkan. Atau sholat dua hari raya, itu dijaharkan bacaannya. Sholat istisqa, meminta hujan, itu pun dijaharkan. Sholat khusuf, yaitu sholat gerhana. Gerhana bulan dikatakan di sini, menjaharkan bacaan. Tarawih juga menjaharkan bacaan. dan dua rakaat pertama di salat maghrib dan salat isya. Itu pun apa? Menjaharkan bacaan. Wa yusirru fil baqi, dan mensirkan di salat-salat selainnya. Jadi selain daripada salat ini, baik imam ataupun munfarid, orang yang salat sendiri, dia memelankan atau mensirkan bacaannya, ya. Imam dan munfarid menjaharkan dalam salat subuh, Jumat, dua hari raya, istisqa, khusub al-qamar, gerhana bulan, salat tarawih, dan dua rakaat pertama di salat maghrib dan juga salat isya. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala ketika menjelaskan poin ini, ma'asirul muslimin, beliau membawakan dalil yang cukup banyak. Dalil yang pertama adalah hadis Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur. Aku pernah mendengar, kata Jubair, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam membaca surat At-Tur di dalam salat maghrib. Mendengar, berarti Nabi menjaharkannya. Dalam riwayat yang lain dari Al-Barra radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wa tini wazaitun. Beliau membaca surat At-Tin fil isya. Ya, wa ma sami'tu ahadan, dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih indah, yang lebih bagus bacaannya minhu, dibandingkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita garis bawahi adalah Al-Barra ibni Azib radhiyallahu taala an mendengar Nabi menjaharkan bacaan di waktu salat isya, yaitu dengan membaca surat At-Tin. Dalil yang ketiga adalah hadis Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, fi huduril jinni wastima'uhum fastima'ihim al-Qur'ana minan Nabi. Ketika beliau menceritakan hadirnya jin, ya, makhluk, ya, jin yang bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka, ya, Ibnu Abbas menceritakan tentang hadirnya jin untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Nabi. Wa fihi, di dalamnya Ibnu Abbas berkata, wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajr. Saat itu Nabi sedang mengimami para sahabat di dalam salat fajar. Falamma sami'ul Qur'an istama'u lah. Maka ketika bangsa jin itu mendengarkan Al-Qur'an, maka mereka pun ikut menyimak bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu subuh. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Fa hadhil ahadits tadullu ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fi salatil maghrib wal isya'i wal fajr." Hadis-hadis yang baru saja kita bawakan menunjukkan bahwa Nabi menjaharkan bacaan di salat maghrib, salat isya, dan salat fajar. Bihaitsu ya yusma' qira'atuhu man hadar, au yasma'u qira'atahu man hadara. Ya, buktinya bahwa orang yang hadir saat itu bisa mendengar bacaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu dalil terkait dengan salat-salat yang kita menjaharkan bacaan. Kemudian Profesor Dr. Mustafa Dib akan membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ada beberapa jenis salat di mana Nabi mensirkan, ya, memelankan bacaan di dalam pelaksanaan salat tersebut. Coba kita lihat, ma'asirul muslimin, dalil yang pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dari Khabbab, ya, radhiyallahu ta'ala an, wa qad sa'alahu sa'ilun. Ada yang bertanya kepada Khabbab, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi az-zuhri wal 'asr? apakah Nabi itu membaca di sholat zuhur dan asar? Maka Khabbab berkata, na'am. Kulna, lalu kami kembali bertanya, bima kuntum ta'rifuna dzalik? Bagaimana kalian bisa tahu bahwa Nabi membaca di sholat zuhur dan asar? Maka beliau Khabbab ibn al-Arad berkata, bittirabil lihyatihi, dari gerakan janggutnya. Ya. Jadi dari mana Anda wahai Khabbab mengatakan bahwa Nabi itu membaca surah ketika zuhur dan asar? Ya kami melihat janggutnya bergerak-gerak. Artinya janggutnya bergerak-gerak tentunya mengikuti gerakan mulut. Ya kadang dibuka, kadang dimajukan, ya kadang ditarikan begitu. Ya A dibuka misalnya, U dimonyongkan, atau I di apa namanya dilebarkan. Tentunya secara otomatis janggutnya bergerak. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, saudaraku sekalian, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal, fi kulli salatin yaqra. Ya. Di dalam setiap salat itu Nabi membaca. Fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum wa ma akhfa 'anna akhfayna ankum. Kata Abi Hurairah, apa-apa yang Rasulullah memperdengarkan bacaannya kepada kami, maka kami pun memperdengarkannya kepada kalian. Maksudnya, waktu-waktu di mana Nabi menjaharkan bacaannya dalam sholat, ya kami mengajarkannya kepada kalian, wahai generasi tabi'in atau generasi yang datang setelah kami, ya kami menukil dengan amanah. Kami menyaksikan Nabi menjaharkan dalam satu sholat, ya kami mengajarkannya kalian kepada kalian dengan jahar. Dan apabila sebaliknya Nabi mensirkan, memelankan bacaannya, maka kami pun memelankan bacaan kalian ketika mengajarkan kalian sholat. Hadis sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, walam yunqal as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum, awalam yankul as-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhum al-jahra fi ghairi tilkal mawadi as-sabik zikruha. Dan para sahabat tidak menukil kepada kita, ya, bahwa Nabi menjaharkan bacaan selain di poin-poin yang sudah kita sampaikan. Apa tadi? Nabi itu menjaharkan di salat subuh, salat Jumat, dua hari raya, istisqa, gerhana, tarawih, dan dua rakaat pertama di salat maghrib dan juga salat isya. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa aqallul jahri bin nisbati lirrajuli an yasma' man yalihi ala fardin annahu mutawassitu as-sama'. Yaitu standar paling minimal kalau dikatakan jahar, ya, an yasma'a man yalihi, orang yang ada dekat dengannya bisa mendengar bacaan tersebut. Ya kalau apa namanya, dia memiliki pendengaran yang normal, dia dapat mendengar, ya, maka itu disebut dengan sesuatu yang jahar. Wa jahrul mar'ati al-kafi laha bi tahqiqi sunnah. Adapun jahar bagi wanita adalah yang sekedar dengannya dia melaksanakan sesuatu yang sunnah. Jahar bagi wanita adalah sekedar dia bisa melaksanakan yang sunnah. Apa maksudnya? Ai tasma', ya. Dalam kondisi dia bisa mendengar bacaan dirinya. Ya, jadi kalau wanita itu paling mendengar, paling minimal dia dikatakan jahar apabila dia membaca kemudian dia bisa apa namanya mendengarkan bacaan yang dia baca. Itu standar yang paling minimal bagi wanita. Wa yajibu iqtisaruha ala dhalik in kanat tusalli fi hadrati rajulin ajnabi. Dan dia wajib membaca dengan kadar tersebut. Seorang wanita wajib membaca dengan kadar tersebut apabila dia melaksanakan salat dan ada laki-laki yang dekat dengan dia, artinya yang duduk tidak jauh darinya, maka dia wajib membaca dengan standar atau dengan ukuran yang hanya bisa mendengar adalah dirinya. Khasyatal fitnah, ya, bisimai sautiha, untuk menghindari atau karena adanya kekhawatiran terjadinya fitnah. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki poin yang terakhir di kesempatan pagi yang berbahagia ini terkait dengan tata cara melaksanakan qadha. Ya, apakah kalau kita mengqadha salat ini tentunya erat kaitan dengan jahr atau sir? Apakah ketika kita mengqadha salat, misalnya kita mengqadha maghrib di waktu zuhur dikarenakan kita lupa mengerjakan, atau isya kita qadha di waktu siang, di waktu duha misalnya, apakah kita menjaharkan bacaan surah sebagaimana seandainya kita mengerjakannya pada waktu yang telah ditentukan, ataukah kita mensirkan bacaannya karena kita melakukannya di waktu di mana sholat disirkan? Atau kata para ulama, halil ibratu biwaktil qada, ya, au al ibratu biwaktil fawat. Itu istilahnya begitu. Ketika kita mengqada sholat, apakah yang menjadi ukuran itu adalah waktu saat kita mengqada, ataukah yang menjadi ukuran adalah waktu yang sudah lewat? Jelas tidak, ma'asyiral muslimin? Begini, kalau seandainya ada orang yang mengqadha maghrib di malam hari, ya tentunya jahr jelas, karena malam itu jahr. Kalau ada orang yang mengqadha sholat siang di siang hari, zuhur dia qadha di asar, tentunya tanpa ada keraguan kita katakan sir. Yes, mengqadha sholat malam di malam hari jahr, mengqadha sholat siang di siang hari sir, sampai situ jelas. Lalu bagaimana kalau seandainya menyeberang, sholat malam hari diqadha di siang hari, atau dibalik, sholat yang dikerjakan di siang hari diqadha di malam hari, diqadha di malam hari, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ketika mengqadha sholat yang harusnya dikerjakan di malam hari, kita kerjakan di siang hari, apakah kita menjaharkannya sebagaimana seandainya kita mengerjakan di waktu yang sudah ditentukan? Atau ketika kita mengqadha sholat siang di malam hari, apakah kita harus mensirkan bacaan sebagaimana jika kita mengerjakan di waktu yang sudah ditentukan, atau istilah dalam ilmu fikih apa namanya, adaan. Ada qadaan, ada adaan. Kalau qadha mengerjakan satu ibadah setelah keluarnya waktu, setelah habisnya waktu. Dan tentunya kata para ulama, tidak boleh kita mengakhirkan sholat sampai habisnya waktu illa liudhrin, kecuali ada uzur, misalnya lupa atau tidur atau sebab-sebab yang lain, misalnya peperangan di mana kita disibukkan oleh musuh-musuh, sebagaimana Nabi dalam perang Khandaq, ya, tidak sempat mengerjakan zuhur dan asar sampai masuknya waktu sholat maghrib dalam riwayat. Nah, di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fa'in qadha fa'itatal laili awin nahari lailan jahara, ya, apabila seseorang qadha, yaitu dia mengqadha fa'itatal lail, salat yang belum sempat dia kerjakan di malam hari, misalnya maghrib atau isya, atau fa'itatan nahar, yaitu sholat yang belum sempat dia kerjakan di waktu siang, contohnya zuhur dan asar, lailan di malam hari, dia mengqadhanya di malam hari, maka dia menjaharkan bacaan. Jelas. Jadi kalau kita mengqadha, kalau kita kalimat ini kita potong menjadi dua begini. Siapa yang mengqadha salat yang ada di malam hari, misalnya maghrib dan isya. Siapa yang mengqadha salat maghrib dan isya di malam hari, maka dia menjaharkan. Dia menjaharkan. Itu pesan poin pertama. Poin keduanya, apabila seseorang mengqadha salat siang, yaitu zuhur dan asar di malam hari, dia pun menjaharkan. Berarti dari potongan penjelasan ini kita bisa memahami bahwa di mazhab Imam Syafi'i yang menjadi ukuran itu bukan waktul fawat, bukan waktu yang telah terlewat, tetapi waktu yang sedang kita gunakan. Artinya kalau waktu di mana kita mengqadha sebuah salat itu adalah waktu jahr, maka kita menjaharkan bacaan walaupun sholat yang kita qadha adalah sholat yang sir. Poinnya jelas ya. Kalau sholat yang dilakukan di malam hari, di qadha di malam hari, ya ini mudah. Malam ya di qadha di malam, ya otomatis jahar. Tapi yang repot kalau sholatnya sholat siang. Sholat zuhur, sholat asar. Ada yang lupa mengerjakannya. Di qadha setelah isya. Jahar atau sir? Kalau di mazhab Imam Syafi'i, jahr. Karena yang menjadi ukuran adalah apa? Waktul qadha. Waktu di mana kita mengqadha sebuah salat. Ya, walaupun ini bukan masalah yang disepakati, termasuk di mazhab Imam Syafi'i, kalau kita baca dalam kitab-kitab yang luas ya, dalam kitab-kitab Syafi'iyah, ini masalah khilaf. Imam Nawawi membahas masalah ini ya dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, itu panjang. Artinya ini khilaf di kalangan para ulama ya. Bahkan di dalam pendapat ulama-ulama Syafi'iyah. Tapi yang mu'tamad ya, yang kuat, yang dipilih di mazhab Imam Syafi'i, bahwa mengqadha salat ukuran jahr atau tidaknya adalah waktu. Ya, kalau kita mengqadha di siang hari sir, terlepas salat apapun yang kita qadha, apakah itu salat malam, salat zuhur, salat isya atau salat maghrib. Sebaliknya kalau kita qadha di malam hari, kita mensirkan bacaan, menjaharkan bacaan, maksud saya terlepas salat yang kita lakukan itu salat siang yang seharusnya sir seperti apa zuhur dan asar. Coba kita lihat. Fa in qadha fa'itatal laili awin nahari lailan jahara. Apabila seseorang mengqadha salat yang terlewat di malam hari, misalnya maghrib atau isya, atau salat yang terlewat di siang hari, contohnya zuhur dan asar, dan dia qadha salat tersebut di malam hari, maka dia menjaharkan bacaan. Atau jika seandainya seseorang mengqadha fa'itatan nahar. Ya. Seandainya seseorang mengqadha salat yang terlewat di siang hari, zuhur dan asar. Atau salat yang terlewat di malam hari, misalnya maghrib dan isya. Naharon di siang hari, maka asarra, maka dia mensirkan bacaan. Bacaannya. Artinya sekali lagi al-ibratu fi qada'i shalah bi waqtil qada. Yang menjadi ukuran di dalam jahr atau sir ketika kita mengqadha salat adalah waktu di mana kita mengqadhanya. Kalau kita mengqadha di siang hari, mau yang diqadha itu salat siang atau salat malam, kalau di pemahaman mazhab Syafi'i sir. Kalau kita mengqadha di malam hari, terlepas yang diqadha itu salat sir atau salat jahr, maka kita menjaharkannya. Dan ini masalah khilaf ya, apalagi ada hadis Abi Hurairah yang menceritakan satu ketika Nabi menginap di satu lembah. Ya, menginap di satu lembah, lalu diperintahkan seorang sahabat Bilal kalau saya tidak salah ya, untuk berjaga. Berjaga artinya tidak tidur dan nanti menjelang subuh membangunkan. Apa yang terjadi? Ternyata semuanya tertidur. Baik Nabi, para sahabat termasuk Bilal yang disuruh menjaga pun tertidur. Ya ghalabani ma Ghalabaka ya Rasulullah, aku dikalahkan oleh apa yang mengalahkanmu ya Rasulullah. Maksudnya rasa ngantuk yang hebat. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk berpindah tempat. Setelah itu memerintahkan Bilal untuk azan. Setelah azan beliau sholat sunnah dua rakaat. Setelah sholat sunnah dua rakaat beliau mengkodok sholat subuh. Karena kan sudah panas, sudah terik matahari, waktu subuh sudah habis dan beliau menjaharkan bacaan. Oleh karenanya pendapat yang lain mengatakan yang menjadi ibrah adalah waktul fawat. Ya, waktul fawat. Waktul fawat itu adalah waktu di mana kita mengerjakannya secara normal. Artinya, kalau kita mengerjakan, ini pendapat yang lain ya. Seandainya kita mengerjakan qada maghrib di siang hari, kerjakanlah seperti kita mengerjakannya di waktu maghrib. Kalau kita mengerjakan qada isya di waktu siang, maka kerjakanlah sebagaimana kita mengerjakannya di malam hari, yaitu dengan jahar. Itu pendapat yang lain. Dalilnya tadi, hadis yang tadi kita sebutkan. Lalu dikatakan di sini, ma'asirul muslimin, ya, illa as-subah. Ya, illa as-subah, kecuali subuh. Subuh di sini bukan sholat subuh maksudnya, kecuali kalau mengqada di waktu subuh. Fa innahu yajharu biqada'iha mutlaqan. Sesungguhnya di waktu subuh itu kita menjaharkan bacaan. Walaupun subuh itu kan sholat siang sebenarnya ya. Subuh itu sholat siang. Tetapi siapa yang mengqada sholat di waktu subuh, maka dia menjaharkan. Ya. Dijelaskan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, al-murad, maksud dari kalimat ini, annal qada'a fi waqti sholatil fajri yajharu bihi. Bahwasanya mengqada di waktu sholat fajar itu dijaharkan. Ya, dijaharkan. Sawa'un akanati sholatu layliyah am nahariyah. Baik yang dikodok di waktu subuh itu sholat yang harusnya dikerjakan di malam hari atau yang harusnya dikerjakan di siang hari. Ya, baik sholat siang kalau dikodok di waktu subuh, jahar. Baik sholat malam kalau dikodok di waktu subuh, jahar. Ma'anna sholatal fajri nahariyah. Walaupun sebenarnya sholat fajar itu masuk kategori sholat siang yang harusnya kita mensirkan bacaan. Ya, amma, perhatikan, amma sholatul fajri, adapun sholat fajr nafsuha, adapun sholat fajar ya, idza qudiyat fin nahari, apabila seseorang misalnya baru bangun jam 7 pagi atau jam 8 pagi. Artinya dia mengqada sholat subuh di siang hari. Amma sholatul fajri nafsuha idza qudiyat fin nahari au ba'da tulu'is syams fa innaha yusirru biha. Maka kita membaca dengan sir. Ya, jadi intinya kalau di pemahaman mazhab Imam Syafi'i, ketika kita mengqada satu sholat yang wajib yang kita tinggalkan, ya tentunya ditinggalkan dikarenakan uzur, lupa atau tertidur. Ketika kita mengkodoknya, maka yang menjadi ukuran adalah waktu saat kita mengkodok. Kalau waktunya adalah siang, maka kita membaca dengan suara sir, lirih. Walaupun kita mengkodok sholat yang seharusnya jahar. Sebaliknya, ketika kita mengerjakannya di malam hari, kita menjaharkan bacaan walaupun sholat yang kita kerjakan itu adalah sholat-sholat yang seharusnya kalau dikerjakan di waktu yang ditentukan itu adalah sholat yang sir ya. Walaupun sekali lagi ini masalah khilaf, terlebih ada hadis ya yang menunjukkan bahwasanya Nabi pernah mengqada sholat subuh setelah terbitnya fajar, setelah habisnya waktu subuh, dan beliau menjaharkan bacaannya. Ya, artinya bahwa qada shalah itu adalah hikayatun. Ya, hikayatun, hikayatul ada. Yuhka al ada. Ya, bahwa qada shalat itu adalah yuhka al ada, menceritakan tentang ada. Artinya pelaksanaan qada menurut sebagian ulama yang lain dilaksanakan sebagaimana kita ada itu melaksanakan pada waktunya. Tapi ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, dan di mazhab Imam Syafi'i pendapat yang dipilih adalah yang menjadi ukuran waktu qadha, bukan waktu fawat, bukan waktu yang sudah lewat yang diukur, tetapi waktu di mana seorang muslim mengqadha suatu salat. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali ya poin-poin yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Dan mohon maaf di kesempatan kali ini siaran langsung via YouTube-nya bermasalah. Mudah-mudahan ke depannya Allah berikan kemudahan, keberkahan, keikhlasan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqomah ya di dalam menuntut ilmu dan di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.